terima suratmu, telah ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu. Oh, akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau tuliskan padaku kata cinta yang manis dalam surat. Oh, kau katakan padaku saat ini ku ingin hangat pelukmu dan belai lembut kasihmu. Tak akan ku lupa selamanya saat kau ada di sisiku. Padamu dan kamu padaku bukanlah rindu yang semudah because I love you baby. Baby I'm here for you and you are for me. So come on, come on baby, this one is for you. Terikat janji berdua untuk segera bersua. Kau buat jantungku berdebar nantikan rindu yang kan terbayar. Please believe me, I'll be by your side. Don't worry, don't worry.